Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk kita menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan salat maghrib secara berjamaah, semoga menjadi amal ibadah yang terima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan diantara kesempatan di sore hari ini, alhamdulillah, kita kembali meniatkan untuk bertafaqquh biiznillah, mendalami agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, menimba ilmu, mendapatkan warisan orang-orang yang mulia, yang bernilai sangat berharga, yakni warisan para anbiya, melalui karya para ulama, ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Wahum warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirhama walakin warasul ilm, faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, sementara para nabi tidaklah mewariskan harta emas ataupun perak, namun mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut tidak lain adalah berupa ilmu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat teramat banyak, yang nilainya jauh lebih besar, lebih berharga daripada harta emas, harta perak. Karena ilmu menjadi kunci segala macam kebaikan ketika dibarengi dengan ilmu. Sebaliknya, segala sesuatu kalau terlepas dari ilmu, maka yang melekat kepadanya adalah kejelekan. Tak terkecuali sekalipun sesuatu amalan yang nampak dohirnya adalah amal soleh, tetapi ketika amalan tersebut menyelisih ilmu, diantaranya dari sisi niat, dari sisi niatnya menyelisih ilmu yang secara ilmu menuntunkan untuk kita ikhlas, namun ketika tidak dijalani dengan ikhlas, bukanlah kebaikan yang didapat. Pun juga demikian, amalan kalau secara batinnya ikhlas, namun secara zahirnya menyelisihi ilmu, pun juga tidak akan menjadi amalan kebaikan. Maka ikhwan fi dinillah, amal yang bermanfaat, amal yang berguna adalah al-amal ma wafaqal ilm, amalan yang mencocoki ilmu, baik secara ilmunya yang zahir maupun ilmunya yang batin. Nah, maka ilmu tidak akan bisa dipisah dari segala macam kebaikan. Bahkan segala macam kebaikan harus dibangun di atas ilmu. Walhamdulillah, Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah ilmu, semoga kita diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadikan barokahnya umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, barokahnya rezeki yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita, barokahnya jasad kita yang Allah Ta'ala hidupkan kita, dan barokahnya apa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita dalam kehidupan kita, manakala semuanya dibimbing dengan ilmu. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, melanjutkan kajian kita membaca kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana kita diajak untuk mengetahui sisi-sisi kehidupan Rasul alaihissalatu wassalam. Dan Rasul alaihissalatu wassalam adalah qudwah hasanah, contoh tauladan yang baik bagi kita. Maka kita mengetahui sisi-sisi kehidupan Rasul alaihissalatu wassalam adalah perkara yang sangat penting, sangat urgent, bahkan termasuk perkara pokok dari pokok-pokok yang harus diketahui seorang muslim untuk dia mencintai Rasul alaihi wasallam, untuk dia ittiba'ur rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari kewajibannya ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab yang ke-26, bab maja'a fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang lauk pauknya Rasul alaihi salatu wasallam. Kita telah lewat beberapa hadis yang sudah kita baca. Hadis yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal idam al-khal." Sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Maka ini adalah bukan berarti selain cuka tidak ada yang lebih baik. Nah, namun saat itu Rasulullah SAW mengucapkannya yang memang ada hanyalah cuka. Beliau menyebutkan kepada keluarganya, "Ni'mal idam al-khal." Sebaik-baik lauk adalah khal, cuka. Kemudian hadis berikutnya, alhamdulillah yang kita lewat, bahwasanya Rasul alaihi wasallam juga pernah makan lahm dajjaj, daging ayam. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga pernah makan lahma khubara, daging seekor burung. Nah, burung dari burung-burung yang halal dimakan dagingnya. Kita lanjutkan pada hadis yang 157. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Mahmud ibn Wailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha an Abi Asid qala qala Rasulullah sallam kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Hadis dari Abu Asid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, kulu zait, makanlah oleh kalian zaitun. Nah, dipakai untuk bikin campuran dari lauk misalnya, menu yang ada perlu padanya campur minyak zaitun. Wadahinu bi, dan gunakan oleh kalian sebagai dahan minyak rambut atau minyak kulit. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun itu termasuk pohon yang diberkahi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh beliau Al-Imam Tirmidzi di kitab Sunan beliau atau kitab Jami' beliau. Pada sanadnya ada seorang dari Syam yang disebut Atha. Dari si hadis beliau rawi yang makbul. Kalau makbul minimalnya adalah hasan. Dan hadis ini dikuatkan juga dengan setelahnya. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis sahih li ghairih. Nah, secara derajatnya hasan tapi dikuatkan oleh yang lainnya menjadi sahih li ghairih. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Pelajaran dari hadis ini adalah di antara lauk Rasul alaihi salatu wassalam adalah minyak zaitun. Kalau beberapa menu yang makanannya itu roti, maka ini ketemu minyak zaitun. Nah, kalau kita kan dipakainya numis. Belum pernah tumis pakai minyak zaitunnya. Terlalu mahal rasanya kita ya. Tapi sesekali kalau lagi punya stok banyak, silakan. Masalahnya sajarah mubarakah. Ada berkah, diberkahin. Kalau urusan berkah kan gak usah bakhil. Nah, gitu ya. Hadis ini perlu dihafal para penjual minyak zaitun. Nah, belum pernah goreng telur pakai minyak zaitun ya? Nah, itu ketinggalan zaman antumnya. Nah, jadi selama ini kita kan pakainya yang kedua, wadahinu bihi, pakailah minyak kan gitu, minyak oles kan itu, atau minyak rambut. Untuk masakan belum ya, gitu. Nah, di untuk menu untuk makan roti memang itu banyak ketemunya. Nah, kulu zaita, makanlah oleh kalian dengan menggunakan minyak zaitun. Wadahinu bihi, gunakan sebedahan minyak rambut atau minyak ke kulit. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun adalah termasuk pohon yang barokah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk idamnya beliau adalah zait, minyak zaitun. Tentang keberkahannya sendiri ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah taala bersumpah dengannya, wattini wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Nah, Rasulullah Allah taala bersumpah dengan sebagian makhluknya menunjukkan adanya keistimewaan pada makhluk yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nur, yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, yang dinyalakan dari pohon yang, yakni mubarakah. Zaitunatin, pohon zaitun. Nah, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, pohon zaitun. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW secara penggunaannya diantaranya adalah pakai untuk kalian makan, nah pakai oleh kalian untuk dahan minyak, minyak rambut sangat bagus, nah minyak kulit sangat bagus ketika apalagi di tempat-tempat yang panas dan kering, dingin kering, nah itu untuk menghindari bahaya bagi kulit pecah-pecah ataupun gatal, maka pakai minyak zaitun. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah di kitab beliau Zadul Ma'ad di jilid yang keempat. Di jilid keempat ini beliau membahas Tibun Nabawi. Nah, pengobatan ala Nabi SAW. Kata beliau, wadduhnu fil biladil harah kal hijaz wa nahwihi min akidi asbabi hirdis sihah wa islahil badan wa huwa kad daruri lahu. Dahan, yakni minyak untuk dioleskan di kulit, di negeri-negeri yang panas seperti Hijaz dan semisalnya, ini termasuk sebab yang paling dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan kebaikan kulit. Nah, itu seperti kebutuhan darurat, kebutuhan pokok terhadap minyak zaitun di negeri-negeri tersebut, kata beliau. Nah, berikutnya hadis yang semakna dengan hadis ini atau sama dengan hadis ini adalah hadis qala haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar ibn Khattab. Dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah oleh kalian dengan zait, ya, zaitun, dan gunakanlah sebagai minyak. Sesungguhnya dia termasuk pohon yang barokah. Hadis Umar bin Khattab ini adalah hadis sahih. Nah, sehingga ini termasuk penguat hadis yang sebelumnya. Hadisnya hasan, sehingga menjadi hasan sahih li ghairi. 6. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi qala haddatsana Asinji wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad Asinji qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu wa lam yadhkur fihi an Umar. Sama dengan hadis yang sebelumnya, cuman tidak disebut dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far wa Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Su'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu duba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu fa ja'altu atatabba'uhu fa adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, dan hadis ini adalah sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kita mengetahui Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah termasuk anak yang berkhidmat kepada Rasul alaihi wasallam selama 10 tahun dari datangnya Rasul alaihi wasallam di Madinah, diserahkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga meninggalnya Rasul alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk sahabah yang min muksiril hadis, banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik. Karena Nabi SAW yujibu duba, adalah Rasulullah SAW senang dengan labu, duba. Nah, labu. Fa'utiya bita'amin, satu kali dihidangkan kepada beliau makanan. Audu'ya lahu, atau beliau diundang di hidangan makanan. Faja'altu atatabba'uhu, maka aku mulai mengikuti beliau. Fa'adha'uhu baina yadaihi, aku letakkan duba di hadapan beliau. Lima a'lamu annahu yuhibbu, karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW senang dengan labu, yang itu termasuk dipakai bagian untuk lauk makan roti yang sudah dicampur dengan sedikit ada kuah yang dikasih bumbu. Nah, untuk dimakan dengan roti. Ini termasuk lauk yang diselangi oleh Rasul alaihi salatu salam. Kata pensyarah di sini, wadduba al-qara'ul ma'ruf, buah labu yang sudah dikenal, wa huwa minal idam alladhi yu'kalu bil khubz, yang itu dijadikan lauk yang dimakan dengan roti. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Hafs ibn Hiyas an Ismail ibn Abi Khalid an Hakim ibn Jabir an abihi qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ra'aitu 'indahu duba yuqatta'u fa qultu ma hadha qala nukassiru bihi ta'amana. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari bapaknya, beliau berkata, aku menemui Nabi SAW dan aku lihat di sisi beliau ada duba yukotok, labu yang sudah dipotong-potong dan dimasak. Fakultu mahada, aku pun bertanya, apa ini? Beliau menjawab, nukassirubi ta'amana, kami memperbanyak dengan duba ini makanan kami, termasuk bagian makanan kami. Demikian juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan hadisnya sahih. Sehingga kesimpulannya dari hadis, dua hadis ini, ikhwan, ad-duba min jumlati idam alladzi kana yata'addamun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, termasuk lauk yang Rasulullah SAW menjadikannya sebagai lauk untuk makanan beliau alaihi salatu wasallam. Juga datang hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Qala Anas fa dhahabtu ma'a Rasulillah sallam ila dzalika ta'am. Ada orang yang ahli menjahit waktu itu datang mengundang Rasul alaihi salam untuk makan makanan yang dia buat, maka kata Anas, aku pun pergi menemani Rasulullah salam ke hidangan makanan tersebut. Faqarraba ila Rasulullah salam khubzan min sa'irin wa maraqan fihi duba wa qadidun, maka kemudian didekatkan kepada Rasul alaihi salam roti dari gandum dan kuah, kuah yang di situ sudah ada campuran dengan duba pokodi, yaitu labu. Qala Anas faraaitu nabiyya sallam yatatabba'u duba hawalil qas'ah falam azal uhibbu duba min yauma idin. Kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil labu itu mengiringi pinggiran nampan, maka kata Anas bin Malik, dari sejak itu aku pun terus menyenangi labu untuk menjadi teman makan roti. Di hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa adab terkait dengan mengundang tamu. Nah, bahwasanya di antara kebiasaan sahabat adalah beliau mengundang Rasul alaihi salatu wasalam untuk hidangan makanan. Ini adalah termasuk kebiasaan yang sangat baik. Nah, kebiasaan yang sangat baik ada pada sejak zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga datang beberapa hadis kepada kita, Rasulullah SAW diundang. Nah, untuk datang terhadap hidangan makanan, ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian ada orang yang punya rumah, yang terbaik, ikhwan fillah jazakumullah, makanan itu dihidangkan di hadapan tamu. Nah, ini yang terbaik. Bukan kemudian tamu yang disuruh kemudian ke dapur sendiri atau tempat makan sendiri untuk ngambil-ngambil sendiri. Nah, tapi dihidangkan itu lebih afdol, lebih baik. Nah, hal ini juga sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu. Kedatangan tamu, yang tamu itu hatta Nabiullah Ibrahim tidak mengenalnya. Tapi karena ada syariat untuk ikramud duyuf, memuliakan tamu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Di antara bentuk memuliakan tamu adalah ketika tamu sudah duduk di tempat yang dipersilahkan, maka cara menghidangkan makanannya adalah makanan itu dihidangkan, didekatkan. Nah, dalam hadis ini faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, didekatkan kepada Rasul alaihi wasallam, yakni khubz. Nah, roti, kemudian marok, kuahnya yang sudah ada di situ, lauknya sekaligus berupa dua. Nah, di surah Az-Zariyat begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabiullah Ibrahim ketika kedatangan tamu, beliau segera, nah, segera ke keluarganya untuk memasakkan hidangan yang saat itu adalah berupa ijlin samin, anak sapi yang gemuk menjadi hidangannya. Nah, faqarraba ilaihim, maka setelah jadi faqarraba ilaihim, didekatkanlah hidangan itu kepada mereka, ke tamu. Nah, qala ala ta'kulun, kemudian Nabiullah Ibrahim mempersilahkan untuk mereka makan. Nah, jadi memudahkan bagi tamu itu lebih baik, lebih bagus keadaannya daripada menyusahkan tamu. Nah, makan aja suruh cari sendiri di dapur. Nah, kalau kita Evan dan Zani Allah biasa prasmanan itu yang biasa ya, jadi suruh ambil-ambil sendiri, suruh datang ke, nah ya, ala kulli hal ya Evan, mana yang dimulai. Tapi kalau bisa memang sudah bentuk tamu itu istilahnya duduk manis di tempatnya kemudian dihidangkan langsung di hadapannya, itu lebih afdol. Nah, lebih afdol, tidak lagi boleh ngantri lama banget. Nah, giliran ngantri apa yang sudah ditengok sebelumnya pengen diambil, kehabisan duluan. Nah, salah-salah. Kalau di kebiasaan yang baik di Arab ya ikhwan, baik di Yaman atau di Saudi, memang mereka sudah biasa jamaah ya, jamaah bikin sohan yang gede gitu, nampan gede gitu, nah sufrohnya lengkap sudah itu dihidangkan. Nah, ayam dagingnya utuh gitu, kambing separuhnya gitu, langsung dihidangkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini diantara ada penyuguhan. Kalau lebih afdol adalah intinya tamu itu dimudahkan. Nah, jangan disusahkan. Dihidangkan dengan lengkap di hadapannya sudah, itu lebih mudah tentunya bagi tamu. Nah, tidak lagi perasaan apa, enak enggak enak mau ngambil dikit atau banyak ya. Nah, karena sudah dihidangkan sudah jadi. Barakallahu fikum. Selanjutnya hadis berikutnya, sebentar, di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini tadi juga ya ikhwan fillah, jazakumullah yakum, yakni bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu sejak mendapati bahwasanya beliau melihat Rasul dan mendapati Rasul adalah senang labu, maka kata Anas bin Malik, "Nam, falam azal uhibbu duba min yauma idzin." Maka aku pun terus sejak itu menyenangi duba, labu. Nah, ini adalah termasuk minda bis sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana pribadi mereka adalah nam menjadikan senang dengan apa yang disenangi oleh Rasulullah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah alaihi wasallam. Termasuk beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya mungkin enggak ada rasa senang itu, tapi sejak melihat Rasulullah SAW senang nah terhadap duba, maka kata Anas bin Malik, sejak itu pun aku menyenanginya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Mendidik kita kapan kita mendapati di antara apa yang disenangi oleh Rasul alaihi wasallam, bagaimana kita berusaha juga menyenanginya. Dan jangan sampai kalau memang kita tidak senang, artinya tidak mengistimewakannya, tidak menyenanginya, jangan sampai kita mencelanya. Apalagi kalau terkait dengan itu celaan terhadap sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Melihat ada saudaranya makan dengan tangan, nah dia benci, apalagi dikaitkan dengan mencela sunnah Rasul alaihi salam. Ini jangan. Nah, inilah yang menjadi malapetaka kalau sampai benci terhadap sunnah Rasul alaihi salam, karena Rasulullah SAW menegaskan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak mencintai sunnahku tidak termasuk golonganku. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi wa Salama ibn Sabib wa Mahmud ibn Ghailan. Berarti Imam At-Tirmidzi mendapatkan hadis ini dari tiga guru. Nah, tiga guru. Hadisnya sama. Qalu, mereka semuanya meriwayatkan dari haddatsana Abu Usamah an Hisam ibn Urwah an Abi an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu halawa wal asl. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di kitab sahih keduanya, juga Imam Tirmidzi di kitab Sunan. Adalah Rasulullah sallam mencintai atau menyenangi halawa. Halawa itu adalah kue yang manis. Nah, rekomendasi kue Bugis. Nah, kue yang manis. Alhamdulillah. Nah, itu halawa. Kalau sekarang halawa sebagian menerjemahkannya termasuk permen ini ya. Manis-manis. Tapi halawa ini bahan dari tepung biasanya, campur dengan kacang misalnya. Termasuk bab ini macam halawa ya masuk. Apa itu? 6. Kalau bahasa kita jenang apa? Dodol. Nah, yang manis-manis. Wal asal, juga asal. Madu. Ini yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Halawa, yakni kue yang manis-manis, dan asal, dan madu. Kalau antum datang ke dukan, toko di Saudi, bilang, "Stadil halawa, saya mau beli halawa." Ya sudah, ditunjukkan ini. Nah, ada yang dibungkus bentuk permen, ada yang macam-macam. Nah, qala haddatsana al-Hasan ibn Muhammad az-Zafarani qala haddatsana al-Hajjaj ibn Muhammad qala qala ibn Jurayj ahbarani Muhammad ibn Yusuf anna Atha ibn Yasar ahbara wa anna Ummu Salamah ahbarathu annaha qarabat ila Rasulillah sallam jamban maswiyan fa akala minhu summa qama ila shalah wa ma tawaddoa. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunan beliau, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau menghabarkan annaha qarabat ila Rasulullah sallam jamban maswiya faqalamin, adalah beliau mendekatkan, menghidangkan kepada Rasulullah SAW bagian daging yang sudah dipanggang. Maka Rasulullah SAW makan dengan daging tersebut yang sudah dipanggang. Kemudian summa qala ila shalah, kemudian Rasulullah SAW bangkit berdiri menuju sholat, wa ma tawaddoa, dan beliau tidak berwudu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, hadis ini memberikan faedah. Yang pertama adalah termasuk yang disenangi oleh Rasulullah SAW daging. Nah, yang dipanggang, daging yang dipanggang. Kalau kita kecil-kecil bentuknya sate gitu. Nah, kemudian beliau memberikan faedah ketika Rasulullah SAW berangkat sholat, beliau tidak lagi berwudu. Nah, sementara di sana ada hadis ikhwan fillah jazakumullah, hadis Rasulullah SAW, di antaranya juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis itu dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, tawaddu mimma masatin nar, berwudulah kalian dari sebab makan daging yang disentuh api. Artinya yang dipanggang langsung di atas api. Berwudulah kalian. Sementara ini Rasulullah SAW, beliau sholat setelah makan daging yang dipanggang, dalam badan beliau tidak berwudu. Maka ikhwan fillah jazakumullah, hadis yang nampak yakni kontradiksi tersebut memang di kalangan para ulama didudukkan bahwasanya sebagaimana Syekh bin Baz mengatakan, kana fi awal amr amaron nabi sallallahu alaihi wasallam bil wudu mimma masatin nar. Awalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu sebab makan daging yang tersentuh api, yang dipanggang di atas api. Summa tarakahu, kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya. Wa qala al ulama annahu mansukh, dan para ulama berpendapat bahwasanya perintah berwudu karena makan daging yang terkena api itu mansukh. Hadisnya sahih, tapi itu awalnya diperintahkan, namun kemudian dimansukh, sehingga yang ditetapkan adalah hukum yang belakang, yaitu tidak perlu, yakni artinya tidak wajib berwudu ketika makan daging yang tersentuh api atau dipanggang atau disate. Nah, datang dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ana tawaddu min luhum syah, apa kita berwudu dari daging kambing? Nah, termasuk diantaranya yang dipanggang misalnya. Kata Rasulullah SAW, in sita. Dalam riwayat yang lain, in sita tawaddu wa illam, wa illa fala tatawaddu. Kalau kamu pengin berwudu, silakan. Kalau kamu tidak pengin berwudu, tidak perlu. Kemudian ditanya lagi, wa minal ibil, apa kita juga perlu berwudu kalau makan daging unta? Naam, ya, kalau daging unta maka berwudu. Ikhwan fillah jazakumullah yakum, maka itu umum daging yakni kambing sekalipun sudah bentuknya maswi disate maka tidaklah membatalkan wudu. Itu pendapat yang rajih. Karena yang riwayat yang menyebutkan perintah berwudu itu mansukh. Nah, di sini Ummu Salamah menghidangkan potongan daging kambing yang maswiyan. Ya, jadi mulai sekarang kalau cari sate bahasanya nah maswi. Nah, nanti kalau di antum di Saudi misalnya ada laham maswi, oh berarti ini sate. Gitu ya. Nah, kalau dipotong kecil, ada yang maswi besar-besar ada, maswi. Rasulullah SAW memakannya. Dan Rasulullah SAW ketika hendak sholat tidak lagi berwudu. Ini adalah akhirul amr. Perkara yang terakhir, artinya kalau awalnya diperintahkan. Yang perintah itu adalah mansukh. 6. Sehingga kana akhiru amrayni min hadi sallallahu alaihi wasallam adamul wudu mimma masatin nar wa yustasna min dhalika lahmul ibil fi asahi qawli ahli ilm. Awal perkaranya adalah termasuk petunjuk Rasulullah SAW adalah berwudu. Namun akhir perkaranya adalah tidak perlu berwudu dari daging yang tersentuh api kecuali daging unta. Daging unta apapun, entah direbus entah ini, kalau kita makannya itu termasuk membatalkan wudu. Nah, maka kita harus berwudu karena termasuk pembatal wudu adalah makan daging unta. Adapun susunya tidak. Riwayat yang menyebutkan tawaddu min luhumil ibil wal banihi, berwudulah kalian dari makan daging unta dan minum susunya, itu riwayatnya lemah. Kalau susu maka tidak, menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Dagingnya saja. Dagingnya saja. Adapun yang datang dengan susunya itu adalah riwayat yang lemah. Satu hadis lagi yang menguatkan ini adalah hadis setelahnya dari Abdullah ibn Haris, qala akalana ma'a Rasulullah SAW siwa'an fil masjid. Siwa'an pakai shin, bukan pakai sin tapi shin. Nah, kami makan bersama Rasulullah SAW siwa'an, daging panggang sate ya, di masjid. Nah, kemudian Rasulullah SAW bangkit bersama sahabat sholat tidak lagi berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis semakna dengan hadis Ummu Salamah yang di atas. Demikian apa yang bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa hamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.